Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul iman, kehidupan dunia bagaikan sebuah permainan bola misalnya. Bisa diilustrasikan bagaikan sebuah permainan bola yang harus dimainkan oleh sekian orang. Tidak mungkin Anda seorang diri. Sehebat apapun Anda, tidak mungkin Anda bisa menyelesaikan urusan dunia ini seorang diri. Rumah tangga, sosial, budaya, ekonomi, politik, keamanan dan lainnya, tidak mungkin Anda seorang diri, sehebat apapun, sekuat apapun Anda. Anda pasti butuh kehadiran saudara Anda, siapapun dia. Besar atau kecil peranan dia, dia pasti memiliki peran dan Anda butuh kepada kehadiran di Anda. Namun sebaliknya, sekuat Anda, sekuat apapun Anda, Anda tidak mungkin bisa menyelesaikan semua urusan dari yang besar hingga yang kecil. Karena kebersamaan umat Islam, ta'awun, karena Allah SWT menyatakan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, bahu membahulah, kerjasamalah kalian dalam kebaikan dan kebajikan serta ketakwaan. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, dan jangan pernah bahu membahu dalam perbuatan dosa dan kemaksiatan. Karena kebersamaan itu adalah sumber kekuatan. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Hendaknya kalian semua beriktisam, berpegang teguh dengan kitabullah, wa'tasimu bihablillah, dengan agama Allah. Wa la tafarraqu, dan jangan pernah sekalipun kalian itu bercerai-berai. Dalam ayat lain Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Hendaknya kalian senantiasa patuh, taat kepada Allah dan kepada Rasulnya, dan juga kepada pemimpin kalian. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wala tanaza'u fatafshalu. Jangan sekali-kali kalian berselisih, bersilang, bertabrakan, berbenturan. Karena dengan demikian berselisih, bersengketa, berbenturan, maka kalian akan ditimpa oleh al-fashal, kehancuran, kegagalan. Karena seluruh komponen umat, agamis, ahli agama, juru dakwah, ekonom, dan lain sebagainya, ahli budaya serta yang lainnya harus bersama-sama bahu-membahu. Bahkan juga dalam skup yang lebih sempit, sesama ahli dakwah, sesama juru dakwah harus bahu-membahu. Tidakkah kita mendengar bagaimana pesan Rasulullah SAW kepada sahabat Mu'adz bin Jabal dan sahabat Abu Musa al-Asy'ari ketika keduanya diutus pergi ke Yaman? Rasulullah SAW mengutus sahabat Ali bin Abi Thalib, Mu'adz bin Jabal dan juga Abu Musa al-Asy'ari untuk menjadi juru dakwah di negeri Yaman. Beliau berpesan dengan satu pesan yang indah, betapa pentingnya para ahli dakwah, juru dakwah dan juga bahkan seluruh komponen umat Islam untuk mengilhami dan menghayatinya. Beliau menyatakan, wa ta'awana wa la takhtalifa, yassira wa la tu'assira, wa la tu'assira, katanya. Mudahkanlah dan jangan dengan sengaja menjadikan urusan orang itu semakin susah. Wabashira wala tunafira, sampaikan kabar gembira. Dan jangan pernah sekali-kali menjadikan umat menjadi benci, menjadi menjauh, menjadi berlari dari agama Islam dengan sikap yang kaku, dengan akhlak yang buruk, dengan tutur kata yang kasar, dengan sikap yang tidak simpati. Bashira wala tunafira, dan jangan kalian pernah menjadi penyebab menjauhnya umat dari agama Islam. Allah Subhanahu wa taala telah jauh-jauh memberikan peringatan ini dengan mengatakan, walau kunta faddan ghalidan ghalid al-qalbi lan faddu min hawlik. Kalau engkau itu faddan, kaku, keras, bengis, ghalid al-qalb, berhati keras, tidak punya perasaan, tidak lembut hatinya, apa yang terjadi? Lan faddu min hawlik, umat akan berlari dari sekitarmu, tidak akan ada yang mengikutimu. Padahal ini Rasulullah SAW, dakwahnya pasti benar. Oleh demikian, kalau beliau berkata-kata yang kasar, bersikap yang kaku, berhati yang keras, niscaya umat akan menjauh dari beliau. Kemudian Rasulullah SAW meneruskan pesannya kepada Abu Musa al-Asy'ari dan juga kepada sahabat Mu'adz. Wa tatawa wa la takhtalifa, hendaknya kalian berdua bahu-membahu, tatawa, saling melengkapi. Jangan hanya membanggakan kelebihan sendiri, mengabaikan potensi saudara kita. Namun potensi Anda, gabungkanlah dengan potensi saudara kita. potensi saya digabungkan dengan potensi Anda. Kelemahan saya ditutupi oleh kelebihan Anda, kekurangan Anda ditutupi oleh kelebihan saya. Dan demikian masing-masing menyadari masing-masing dari kita pandai menghitung dan mengenali potensi diri dan juga potensi saudara kita, serta pandai mengakui kelemahan diri sendiri dan memaafkan kekurangan saudara kita. Dengan demikian, kita akan bisa menjadi satu teamwork, satu tim kerja dakwah dan pejuang dalam kebenaran yang saling melengkapi. Dan dengan demikian, kalau kita bersatu padu, bersama-sama, masing-masing dari kita ahli dakwah, juru dakwah, mengenali potensi diri sehingga di sanalah kita berkarya, dan mengenali kelemahan diri sehingga kita bisa mempercayakan, menyerahkan kepada orang yang pandai, yang ahlinya. Jangan memaksakan diri. Namun dengan kita mengenali saya tidak mampu di sini, maka saya percayakan kepada Anda yang memiliki potensi di sini. IT serahkanlah kepada IT, ahli IT. Ilmu serahkan kepada ahli ilmu. Ekonomi serahkan kepada pakar ekonomi. Sosial kepada pakar sosialnya. Pendidikan serahkan kepada pakar pendidikan. Perdagangan serahkan kepada pakar perdagangan. Dengan demikian seluruh umat memiliki kontribusi dalam kemajuan agama Islam. Memiliki kontribusi, masing-masing merasa bahwa ini adalah agama kita bersama, bukan agama Anda seorang. Setiap orang menyadari bahwasanya dia memiliki peran, memiliki tanggung jawab untuk membela, untuk memperjuangkan, untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Bersatu padu, jangan pernah bercerai-berai. Wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhabar hukum. Karena kalau kalian tanazu, bercerai-berai, akan terjadi fasal, kegagalan. Dan kalau telah terjadi kegagalan, maka akan terjadi kehancuran, kemunduran, dan kekalahan. Semoga kata-kata singkat ini menjadi motivasi bagi kita semuanya untuk bangkit, untuk berdiri, untuk menyadari dan saling melengkapi, sehingga kita semua bisa berkontribusi bersama-sama memperjuangkan, membela, menegakkan agama yang kita cintai ini, memperjuangkan Islam yang kita cintai ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.